Apa makruh bersafar pada hari Jumat? Ya ada pembahasan ulama ya yang menjelaskan tentang makruhnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak begitu penting, jangan dia safar sebelum sholat Jumat. Dia sholat Jumat dulu. Iya. Baik.